أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula pada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Sebagai salah satu pelajaran yang penting bagi kehidupan seorang muslim, ia harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Maka dari itu, Islamnya pun akan sempurna. Dari sinilah kita harus memperhatikan berbagai macam adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita, dan kali ini kita akan membahas tentang doa ketika akan keluar dan masuk masjid. Nah, pendengar yang berbahagia, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik, wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu. Dan apabila keluar, hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku meminta karunia-Mu. Juga hadis yang lainnya dari Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annahu kana idza dakhala al-masjida qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Qala, "Aqat?" Qultu, "Na'am." Qala, "فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ." Yang artinya, bahwasanya beliau apabila masuk ke masjid, maka beliau membaca أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang Maha Mulia, dan dengan kekuasaannya yang qadim, yaitu dahulu tidak ada awalnya, dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dia bertanya, yaitu Abdullah ibni Amr, "Apakah itu saja?" Lalu aku menjawab, yaitu Uqbah bin Muslim, "Ya." Lalu dia, Abdullah ibni Amr, kemudian meneruskan, "Barang siapa membaca itu, maka syaitan akan berkata kepadanya, dia terjaga dariku sehari ini penuh." Pendengar, dari sini dapat kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan beberapa zikir yang hendaknya dibaca oleh seorang muslim ketika dia akan masuk dan keluar masjid. Pada zikir tersebut terkandung permintaan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Serta zikir tersebut bisa menjaga orang yang salat dari kejelekan para syaitan, dengan izin, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu disunahkan seorang muslim masuk ke masjid dengan menggunakan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri. Dan terakhir pendengar, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita kali ini, alangkah baiknya kita ulang bersama doa tersebut. Dan doa yang akan kita bacakan terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiyallahu ta'ala anhu. Nah pendengar, apabila kita hendak masuk masjid, maka langkahkan kaki kita terlebih dahulu dengan kaki kanan kita, sembari berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kemudian selanjutnya, pendengar, apabila kita hendak keluar dari masjid, maka langkahkan terlebih dahulu kaki kita yang kiri. Sembari berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, ya Allah, aku meminta karuniamu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.